Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, akhrajahu Ahmad fi musnadi wa Ibnu Hibban fi sahihi wa Ibnu Asim fi sunnati. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah beliau bersabda, likulli amalin syurrah wa likulli syurratin fatrah, فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. Kata Rasulullah bahwa setiap amalan itu memiliki syirah, yakni al-hiddah wal-nasyat, memiliki masa-masa semangat, ya, memiliki waktu-waktu yang seseorang bergairah, ya, punya keinginan yang kuat untuk beraktivitas, untuk beramal. Dan kata Nabi bahwa setiap masa-masa semangat itu fatrah, ya, ada masa-masa futur, ya, ada waktu-waktu yang di mana seorang merasakan lemah iman dan malas untuk beramal, lesu, loyo untuk beraktivitas. Kemudian kata Nabi, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, dan barang siapa yang masa fatrahnya, masa futurnya, ya, masa jenuhnya, ya, ketika dia merasakan, ya, kepenatan, jenuh, loyo, lemah, diarahkan kepada sunnahku, kata Nabi, faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratu ila ghairi dzalika faqad halaka. Namun sebaliknya, barang siapa yang masa futurnya diarahkan kepada selain sunnah, maka sungguh kata Nabi faqad halaka, ya, dia telah binasa. Ya, telah merugi. Ya. Maka di dalam hadis yang mulia ini kita berusaha untuk menghayati dan mengambil beberapa pelajaran. Dan para ulama menjelaskan bahwa hadis ini, ya, mencakup dalam perkara dunia, demikian pula perkara akhirah, perkara agama. Dalam urusan dunia, ya, seseorang merasakan, ya, kita pun menjadi saksi, ya, di mana terkadang seorang ketika mendapatkan pekerjaan yang baru, ya, di awal-awal dia semangat. Ya, demikian pula ketika dia mendapatkan kesibukan yang baru, ya, maka dia pun semangat. Ya, atau memiliki rumah yang baru, kendaraan yang baru, baju yang baru. Ya, bahkan ketika seorang, ya, baru menikah, ya, semangat awalnya. Ini dalam perkara yang mubah, ya, perkara dunia. Nah, maka demikian pula dalam perkara akhirah, ya, perkara din, agama, juga demikian. Kita merasakan, ya, di awal Ramadan semangat, ya, yang terkadang lewat satu pekan, dua pekan mulai muncul bisikan-bisikan syaitan untuk melemahkan semangat kita, ya. Sehingga untuk menghasung itu Rasulullah ya, menyampaikan bahwa 10 hari yang kedua ya, dari bulan Ramadan lebih afdal daripada yang pertama. Sebagaimana 10 hari yang ketiga dan itu menjadi puncaknya, ya, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan ini jauh lebih afdal ya, dibandingkan dengan 10 hari yang kedua apalagi yang pertama. Ya, karena memang biasanya di akhir-akhir bulan Ramadan itu mayoritas kaum muslimin ya, sudah mengalami futur, lemah ya, untuk beramal ya, jenuh, sudah capek ya, sehingga untuk menghasung mereka supaya tetap semangat ya, maka keutamaannya, pahalanya, ganjarannya ya, ketika seorang beramal pada hari-hari tersebut dilipat gandakan ya, biar menopang agar dia tetap semangat. Demikian pula terkadang kita merasakan di awal-awal kenal dakwah salafiyah ya, awal ngaji, semangat luar biasa ya, ingin mengamalkan sunnah, ingin menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang terkadang ketika kurang bimbingan ya, menjadi ya, bumerang. Menjadi bumerang ya, membahayakan, bahkan bisa merusak dakwah ya, tanpa disadari. Baru tahu ini haram, ini haram, ini haram, langsung bertindak ya, reaksi cepat ya, langsung eksekusi, sehingga yang terjadi adalah keonaran, kesalahpahaman, bahkan dakwah kita tercemar ya, dituduh sebagai kelompok yang mengajarkan radikalisme ya, Allah musta'an. Demikian pula ya, kita merasakan ya, bahwa di waktu-waktu tertentu ya, kita merasakan bahwa ya, hati ini, jiwa ini juga memiliki semangat ya, baik dalam beribadah ya, mengerjakan amalan-amalan sunnah, membaca Al-Quran ya, demikian pula qiyamul lail ataupun yang lainnya ya. Namun di sini Allah Jalla wa'ala telah menakdirkan bahwa ya, di balik itu ya, di masa-masa semangat itu ada waktu, ada saat-saat di mana kita merasakan bahwa kita jenuh, kita malas, kita bosan ya, kita lemah iman, futur ada, dan itu sunnatullah ya, ketentuan dan takdir Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, tidak bisa dielakkan. Dan ini bahkan dirasakan oleh para sahabat sekalipun, para ulama juga merasakan, namun tentunya berbeda-beda ya, masa jenuh futur ini bertingkat-tingkat ya. Oleh karena itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ya ayuhan nas inna qulubal ibad aqbalat wa adbarat wa idza aqbalat falzamuha bin nawafil wa idza adbarat falzamuha bil faraid. Kata Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, bahwa wahai sekalian manusia ya, ketahuilah bahwa hati-hati manusia itu aqbalat wa adbarat, ada masa-masa semangat dan ada waktu-waktu jenuh futur. Wa idza aqbalat falzamuha bin nawafil. Kemudian kata beliau, apabila telah datang masa-masa semangat itu, maka falzamuha ya, pegang dan manfaatkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah, di samping yang wajib tentunya ya, yang wajib tentunya dijaga, itu prioritas. Lah ketika muncul semangat ya, nasyaut, maka manfaatkan untuk memperbanyak amalan saleh yang sunnah ya, mumpung lagi semangat, mumpung lagi imannya meningkat, mumpung lagi takwanya itu ya, menebal ya. Namun ketika ya, hati ini adbarat, sedang mengalami futur, jenuh, falzamuha bil faraid, maka jaga ya, amalan-amalan yang wajib, yang wajib ya, salatul jamaah, salat fardu, demikian pula ya, hak-hak Allah yang wajib yang lainnya yang harus kita tunaikan, jangan ditinggalkan ya, jangan sampai seorang ketika futur itu jatuh dalam perkara kemaksiatan. Ya, sampai meninggalkan perkara yang wajib. Maka ini sudah futur akbar, ya. Futur yang besar, yang parah, ya, yang bisa mengarah kepada penyimpangan. Nah, ini sudah menjadi sunnatullah. Ketentuan Allah Jalla wa'ala kepada manusia. Ya, ada masa-masanya. Ya, kita ya, telah menjalani kehidupan sekian tahun lamanya. Kita merasakan. Ya, pada jiwa kita, pada hati kita silih berganti. Peperangan antara ya, dorongan untuk beramal saleh, ya, bisikan-bisikan dari para malaikat, ya, demikian pula ya, was-was dari syaitan yang berusaha untuk menjerumuskan kita kepada kemaksiatan terkadang muncul. Maka di sini perbedaan antara kita dengan malaikat. Adapun malaikat, mereka enggak pernah futur, ya. Mereka terus semangat. Mereka terus ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun, kata Allah. Mereka para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, ya, itu senantiasa bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, ya, tiap ya, pagi dan petang, ya, siang dan malam. La yafturun, enggak pernah futur, enggak pernah futur. Nah, demikianlah kelebihan yang Allah berikan kepada para malaikat. Adapun kita, ya, manusia, demikian kondisinya. Maka di sini penting bagi kita untuk mengetahui kapan ya, seseorang mengalami futur, ya, agar kita waspada, jangan sampai larut dalam ya, kejenuhan, kemudian terus-menerus dalam kemalasan, kemudian dibiarkan, nggak ada solusi. Ya. Seseorang terkadang di bulan Ramadan semangatnya luar biasa, ya, beribadah. Nah, apalagi telah diketahui, telah dipelajari, telah dibahas, telah diilmui tentang fadilah, keutamaan puasa Ramadan, kemudian qiyamul lail, membaca Al-Quran, demikian yang lainnya, ya, sehingga dia ingin 24 jam itu untuk ibadah. Muncul terkadang seperti itu, ya, rela meninggalkan keluarganya, tidak bertemu dengan anak-anaknya, rela, ya, namun terkadang perasaan ini hilang begitu saja. Ya, nah, maka di sini hendaknya kita waspada, harus muhasabah, introspeksi, ya, dan koreksi terhadap masing-masing kita. Maka di antara penjelasan para ulama terkait dengan tanda-tanda futur, yang pertama bahwa ya, ketika seorang mengalami qaswatul qulub, hati yang mengeras, hati yang mengeras, ya, yang sulit untuk menerima nasihat, berat untuk menerima masukan, ya, apalagi teguran, berat ini, ya, padahal itu nasihat kebenaran, ya, saudaranya, tetangganya, ya, temannya yang menginginkan kebaikan darinya, ya, ketika melihat dia jatuh dalam kesalahan diingatkan, ya, ya, ditegur dengan cara yang baik, santun sudah. Enggak ada yang tahu. Ya, malah mencak-mencak. Ya, protes. Enggak terima. Merasa dijatuhkan. Ya. Berhila ini dan itu. Ya, intinya enggak mau menerima. Ini qaswatul qulub. Hati yang mengeras. Ya. Kalau seperti ini kondisinya, berarti ini sudah tanda-tanda futur. Ya. Karena di antara ya, sebab untuk mendongkrak, untuk menaikkan dan menghilangkan kejenuhan dan lemah iman adalah dengan menerima nasihat. Lah ini nasihat ditolak. Ya, sehingga kejenuhan pun larut terus pada orang tersebut. Nah, kemudian tanda yang kedua. Ya. Tanda yang kedua ketika seorang mengalami kemalasan, kejenuhan, capek, terkadang muncul was-was, ya. Kamu sholat sampai kapan? Eh. Kamu belajar sampai kapan? Eh. Kamu dakwah dapat apa? Eh. Kamu sholat dapat apa? Hidupmu dari dulu sampai sekarang? Ya. Dari kamu gak pernah sholat sampai sekarang rajin sholat? Gini-gini aja. Ya. kamu ibadah rajin, ya kayak gini. Kamu enggak pernah ibadah kepada Allah, ya juga seperti itu. Kurang lebih, dapat apa sih kamu? Was-was. Ya. Sehingga muncul, oh iya ya, kayaknya enggak ada manfaatnya. Dikira bahwa dia ibadah itu untuk mendapatkan fasilitas duniawi, mendapatkan rezeki. Keliru. Ya. Seseorang ibadah kepada Allah Jalla wa'ala adalah untuk meraih akhirah. Kebahagiaan di akhirah. Sehingga seluruhnya, aktivitas ibadah yang kita kerjakan, apapun bentuknya, ya, sholatkah, yang wajib ataupun yang sunnah, puasakah, belajarnya kita, baca Qur'annya, ya, birrul walidainya, ya, bakti sama orang tuanya, mendidik anak, ya, sedekahnya, ya, hajinya, umrohnya, ya, apalagi banyak, berzikirnya, ya, dan lain sebagainya. Dari anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah, maka hendaknya seseorang, ya, jangan sampai ada niatan, ya, dia mengerjakan itu semuanya agar Allah Jalla wa'ala membuka pintu rizki untuknya, sehingga ketika Allah balik kondisinya, ya, justru Allah hendak menguji hamba tersebut, jujur enggak sih dalam ibadahnya itu, mengharapkan pahala dari Allah. Ya, ternyata Allah balik kondisinya, ya, kondisi semakin drastis turun-turun ekonominya, pendapatnya semakin menurun-menurun-menurun. Ternyata memang demikian, dia enggak jujur ternyata. Enggak jujur. Ya, Allah uji dengan kondisi yang seperti itu. Ya, dia merasa oh enggak ada manfaatnya. Sudah akhirnya malas untuk ibadah. Ya, Allah ingatkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, kita semuanya ada. Ya, Allah ciptakan kita termasuk jin yang Allah gandengkan penyebutannya dengan kita. Semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada sebagian kaum muslimin, ya, salah paham. Semangat, ya, dia bersedekah. Apa tujuannya? Ya, agar barokah. Apa maksudnya barokah? Ya, ya, kalau sekarang tokonya satu, ya besok tahun depan harus dua. Ya, nah, kalau sekarang rukonya baru dua, ya besok tahun depan. Dua tahun yang, ya, yang akan datang harus tiga. Ya. Nah, kalau sekarang masih punya mobil satu, ya tahun depan harus dua. Ya. Hitung-hitungannya matematik. Ya, tambah ibadah harus tambah rezeki. Oh, subhanallah, rezeki. Ya. Kalau dia paham apa itu rezeki, ya, itu tidak terbatas pada harta benda. Tidak terbatas pada kekayaan duniawi. Tapi rezeki adalah sesuatu yang memberikan manfaat bagi seseorang. Dalam urusan dunia, demikian dalam urusan akhirah. Ini rezeki. Ya, sehingga sesungguhnya ketika seorang diberikan kesehatan, kemudian dia manfaatkan untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Allah Jalla wa'ala memberikan anak kepadanya. Ya, setelah sekian tahun lamanya menikah, enggak punya anak, diberikan anak. Salihah, salih. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan seorang wanita menjadi istri yang saleh, salihah. Ini juga rezeki. Ya, dan seterusnya. Nah, demikian pula ketika Allah Jalla wa'ala membukakan kepada kita ilmu, sehingga kita faham tentang Al-Quran dan Sunnah, ini juga rezeki. Ini rezeki semuanya. Ya, jadi rezeki itu bukan terbatas pada, ya, yang kemarin enggak punya motor, ya sekarang punya motor. Kemarin punya enggak punya mobil, sekarang punya mobil. Kemarin masih ngontrak, sekarang punya rumah sendiri. Ya. Dan seterusnya. Memang itu rezeki, tapi rezeki yang hakiki adalah rezeki yang betul-betul dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan rezeki. Kalau seorang diberikan, ya, fasilitas oleh Allah, kemudian ternyata disalahgunakan, ya, digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang awalnya dia misalkan, ya, masih ngontrak, ya, ternyata setelah punya rumah sendiri, ya, malah tersibukkan dengan rumahnya. Ya, berusaha untuk memoles rumahnya, memperindah rumahnya sehingga hari-harinya yang dikejar itu. Sehingga melalaikan kewajibannya, tanggung jawab sebagai seorang muslim, lupa dengan thalabul ilm, lupa dengan salatul jamaah, ditinggalkan. Ya, sekedar untuk mendapatkan, ya, fasilitas dunia yang dia kejar. Maka di sini, ya, para ulama mengingatkan bahwa setiap kenikmatan setiap ya apa yang kita rasakan apabila menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan rizki, bukan nikmat, tapi nikmah. Ya, kata sebagian salaf, kullu nikmatin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baliyah, musibah, petaka. Ya. Petaka. Nah, maka di sini ketika muncul kemalasan, ya, ketika datang kejenuhan pada diri kita untuk beramal, maka hendaknya kita waspada. Kenapa waspada? Iya, jangan sampai ya ini terus berlanjut, larut dan terus-menerus ada pada diri kita sehingga penyakit nifaq ya betul-betul menguasai kita. Seperti yang Allah sebutkan tentang kondisi kaum munafikin. Ya, di antara ciri mereka adalah bermalas-malasan untuk mengerjakan amalan saleh, amalan ibadah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kaum munafikin apabila mereka bangkit mengerjakan salat, maka salat dalam kondisi malas. Dalam kondisi malas, ya. Enggak ada hasrat, enggak ada gairah. Kenapa? Enggak ingat pahala sudah. Ya. Sehingga rukuk sujudnya di belakang Rasulullah dahulu itu sebatas gugur kewajiban, ya, sekedar untuk menampakkan ini loh saya muslim. Ya, jangan bunuh saya, jangan ganggu bisnis saya. Seperti itu. Ya, sehingga hatinya kosong. Hatinya kosong sama sekali. Ini ciri kaum munafikin dalam ibadahnya. Ya. Nah, demikian pula ketika dia sholat, sudah hatinya kosong, hampa, enggak khusyuk. Ya, yura'unan nas. Itu pun riya, sekedar untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan juga la yadhkurunallaha illa qalila. Enggak ingat Allah kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Ya, sehingga luar biasa. Allah jelaskan sekian banyak sifat kaum munafikin dalam Al-Quran, demikian pula ditambahkan dalam As-Sunnah yang sahih. Ya, luar biasa. Sebagai peringatan kepada kita bahwa kita umat Islam jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Nah, kemudian tanda yang ketiga dari tanda-tanda futur adalah At-Tahawun ataupun al-mujaharah fil ma'asiyah, menampakkan kemaksiatan, mulai berani ya menampakkan kemaksiatan. Ya, ini tentunya efek ya, dampak dari ya futur. Ya, di mana futur ini apabila dibiarkan awalnya ringan, kemudian menjadi sedang, menjadi berat, bahkan parah, bahkan menjadi riddah, kemurtadan. Dahulu ya di Yaman ada seorang dia multazim, orang yang betul-betul memahami Islam, ngerti ya, nah faham tentang Al-Quran, demikian pula Sunnah, belajar ke luar negeri, ke negeri kafir ya, nah kuliah, pulang ke negerinya, luar biasa berubah 180 derajat. Ya, menjadi pembela, ya, penyokong, bahkan sponsor. Ya, bahkan menjadi dai, duat. Ya, kekufuran yang melegalkan. Ya, dan bahkan berusaha untuk memperjuangkan bolehnya pernikahan sesama jenis. Ya, padahal sebelumnya dia faham sekali. Islam sangat mengecam itu. Ya, melaknat pelakunya. Ya, bahkan berhak untuk dieksekusi oleh penguasa yang sah. Tapi seperti itu karena pergaulan. Nah ini terkadang ya sebagian kaum muslimin ketika futur ya lemah iman, kemudian justru dia berteman akrab dengan orang-orang yang sejenis, orang yang malas juga, sehingga apa yang terjadi tambah parah. Yang awalnya masih canggung, yang awalnya masih mikir-mikir ya, masih malu, namun ketika ada temannya enggak ada malunya sudah. Ya, enggak ada malunya. Allah cabut dan ini sebagai uqubah, hukuman baginya. Sehingga akhirnya dia pun terang-terangan ya, melaksanakan ataupun jatuh dalam kemaksiatan tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa malu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya dari tanda-tanda futur, ya, adalah bughdus salihin, ya, membenci orang-orang saleh, ya, tidak suka, ya, dengan teman-teman yang baik, ya. Nah, ini buah lagi, ya, efek dari futur tadi, ya, hatinya sudah sumpek, jiwanya sudah jenuh, malas untuk beribadah, enggak konsen untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini syaitan membisikkan lagi, ya, untuk dia menjauh dari orang-orang saleh, untuk dia meninggalkan majlis-majlis ilmu, untuk dia tidak betah berkumpul, bermajlis, duduk bersama, bersimpul di rumah Allah, untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, perkara halal dan haram, enggak betah dia. Ya. Nah, sumpek, ya, terkekang jiwanya, ya, merasa ada yang membelenggunya. Ini bahaya. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya seorang yang mendapati pada jiwanya hal yang kita sebutkan barusan, maka hendaknya introspeksi. Dan memang demikian, ya, kita sebagai hamba yang lemah, ya, tentunya merasakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Kita tidak bisa, ya, membiarkan diri kita begitu saja. Kemudian, ya, nanti ajalah, ya, tinggal dilihat kapan datangnya semangat, semangat kalau, ya, lemah-lemah lagi, futur-futur, udah. Tidak, tapi hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita, sehingga terkadang memang muncul rasa futur namun hilang sesaat munculnya, cepat sirna, sehingga kondisinya terus stabil, ya, meskipun kita enggak bisa menyamai, ya, kondisi para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, namun paling tidak mendekati itu targetnya. Sehingga ketika futur datang, ketika jenuh, ya, menimpa kita, maka jangan dibiarkan terus, ya, gabung dengan ikhwannya, gabung dengan saudara kita yang baik-baik, yang saleh, minta nasihat, ya, duduk di majelis ilmu, jangan malah menjauh, ya, salatul jamaah jangan ditinggalkan karena itu kewajiban, demikian pula yang lainnya, thalabul ilm terus digalakkan, ya. Nah, dan meskipun kita, ya, tidak berada di bulan Ramadan, juga ibadah dijaga, dijaga, karena baik buruknya, ikhlas tidaknya ibadah kita di bulan Ramadan, cerminannya adalah sekarang ini nih, sekarang ini. Kalau kita ikhlas, jujur, ketika di bulan Ramadan ibadah, insya Allah buahnya, ya, akan kita lihat, akan kita saksikan, akan kita rasakan pada hari-hari ini. Ya, karena kata para ulama bahwa, ya, sawabul hasanah al hasanatu ba'daha, kebaikan ataupun balasan dari sebuah kebaikan adalah munculnya kebaikan yang berikutnya, sebagaimana iqabu as-sayyi'ah, ya, adalah as-sayyi'atu ba'daha, uqubah as-sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha, hukuman yang Allah berikan dari sebuah kemaksiatan yaitu dengan munculnya kemaksiatan yang berikutnya, kesalahan, kemungkaran yang berikutnya, ya, sehingga apabila seorang ikhlas, betul-betul tulus dalam beramal, insya Allah setelah itu akan muncul lagi kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang berlipat sebagai buah dari yang sebelumnya. Dan in rahmat Allah kepada hamba yang saleh tadi. Ya. Sebaliknya, ketika seorang itu jahat, ya, jahat, ya, dia jatuh dalam satu kemaksiatan. Kecil memang awalnya, kecil. Namun Allah mengadab dia, ya, memberikan hukuman bagi dia disebabkan karena kemaksiatan yang dia kerjakan. Dengan cara apa? Disiksa, dipukul, mungkin enggak. Ya. Orangnya normal, hidupnya, ya, wajar. Nah, enggak ada yang hilang, enggak ada. Tapi di sini, di antara bentuk hukuman yang Allah berikan kepada orang tersebut karena kemaksiatan yang dia lakukan, yaitu jatuhnya dia pada kemaksiatan yang berikut, yang tentunya biasanya lebih parah. Lebih parah. Ya, dan itu cukup sebagai musibah, sebagai musibah di atas musibah. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita sampaikan, semoga memberikan manfaat kepada kami, demikian pula jamaah sekalian atas kelebihan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.